Kejora temanilah alamku, sampaikan rinduku yang terlara. Kini telah berdua, tak mampu diriku menahan rindu padanya. Kejora pancarkanlah sinarmu, temani keheningan malamku. Padamu kejora ku titipkan rindu untuknya yang kini jauh di sendiri. Temaniku memelukmu, simpan samanya kasih cinta ini. Meski kini kau tak sendiri, kisah cinta kan jadi cerita, tersimpan selamanya bersama. Terima kasih. bersama ke jurang sampaikan.